Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai penghalang atau pencegah dari berbuat kebaikan, atau penghalang atau pencegah dari bertakwa kepada Allah, atau sebagai penghalang atau pencegah dari berbuat islah, perbaikan di antara manusia, atau mendamaikan manusia. Wallahu sami'un alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah maha mendengar sumpah-sumpah kalian, dan Allah maha mengetahui apa niat kalian dalam sumpah tersebut, berniat baik atau berniat jelek. Kita langsung pada penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, al-maqsudu minal yamin wal qasami ta'zimul muqsam bihi wa ta'kidul muqsam alaih. Yang dimaksud yang dimaksud dari sumpah adalah mengagungkan nama yang dijadikan sebagai sumpah, dan juga untuk menguatkan hal yang disumpahkan tersebut. Ini maksud tujuan sumpah. Ketika orang bersumpah demi Allah, apa tujuannya dari sumpah tersebut? Mengagungkan nama Allah yang dipakai untuk bersumpah. Sehingga tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Enggak boleh bersumpah dengan nama malaikat, nama rasul, nama nabi. Karena bersumpah itu adalah mengagungkan nama yang dijadikan sebagai sumpah. Dan pengagungan seperti ini hanya pantas dan layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Gak boleh bersumpah dengan nama malaikat demi malaikat Jibril misalkan. Hada syirkun. Atau demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpah yang kadang kita dengar dari lisan-lisan kaum muslimin yang dangkal pemahaman akidahnya, bersumpah dengan nama nabi, nama rasul, padahal ini adalah suatu kesyirikan. Syirik kecil. Jika seseorang hendak bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Dan maksud dari sumpah tersebut adalah mengagungkan nama yang dipakai untuk bersumpah, yaitu demi Allah. Dan juga untuk menguatkan sesuatu yang disumpahkan. Demi Allah saya demikian, demikian, dan demikian misalkan. demikian-demikian. Ini dikuatkan dengan sumpah tadi. Jadi sumpah ini untuk menguatkan na'am apa yang dia sumpahkan. Ini al-maksud minal yamin. Ini maksud dari sumpah seperti ini. Wa kana Allahu ta'ala qad amara bihifdzil aiman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk menjaga sumpah. Ya, ketika seorang telah bersumpah, jangan dilanggar sumpahnya, dikerjakan. Nah. Wa kana muqtada dzalika hifdzuha fi kulli syai'in. Dan konsekuensinya, konsekuensi wajibnya menjaga sumpah, ya, dan menunaikan sumpah, ya, konsekuensinya adalah menjaganya pada segala sesuatu. Hifdzuha fi kulli syai', ya, menjaga sumpah pada segala sesuatu. Ini yang Allah perintahkan, yaitu menjaga sumpah, menunaikan sumpah, ya, dan menjaganya dalam segala sesuatu. Jangan dilanggar sumpahnya. Walakin Allah Ta'ala istathna min dhalik. Akan tetapi Allah mengecualikan dari perintah untuk menjaga sumpah dan menunaikannya. Allah mengecualikan idza kanal birru bil yamin yatadammanu tarka ma huwa ahabba ilaih atau ma huwa ahabbu ilaih. Allah mengecualikan dari itu semua. Ya. Allah mengecualikan dari anjuran untuk menjaga sumpah apabila sumpahnya itu mengandung perbuatan meninggalkan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah. Nah, dia bersumpah, ya, demikian dan demikian. Saya bersumpah enggak akan bicara sama kamu selamanya. Enaknya dia bersumpah. Padahal enggak boleh apa? Memutus silaturahim. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan dari anjuran untuk menjaga sumpah, ya, dikecualikan, artinya boleh sumpah dilanggar, ya, apabila sumpah tersebut mengandung, ya, perbuatan meninggalkan sesuatu yang lebih Allah cintai. Fanaha ibadahu an yaj'alu aymanahum urdatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya untuk menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai penghalang. Aymani'atan wa ha'ilatan. Penghalang, pencegah atau perintang. An ayyabarru. Untuk berbuat baik. Ayyaf'alu khairan. Itu berbuat baik. Wayattaku syarran. Dan menjaga diri dari kejelekan. Wayuslihu bainan nas. Dan mendamaikan di antara manusia. Berbuat perbaikan di antara manusia. wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jelas Allah melarang hamba-hambanya dari menjadikan sumpah mereka sebagai penghalang dari berbuat baik, sebagai penghalang dari bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, sebagai penghalang dari berbuat perdamaian atau membuat perdamaian di antara manusia, ya, atau mendamaikan manusia. Maka faman halafa ala tarki wajibin wajabahinsuh. Maka barang siapa yang bersumpah untuk meninggalkan kewajiban, wajabahinsuh, dia wajib melanggar sumpahnya. Waharuma iqamatuhu ala yaminih. Dan dia haram untuk melakukan atau menunaikan sumpahnya tersebut. Jika sumpahnya tersebut adalah sumpah untuk meninggalkan kewajiban, maka wajib dia melanggar sumpahnya. Karena kewajiban harus dikerjakan, perintah Allah. Jika dia bersumpah akan meninggalkan kewajiban, maka dia wajib untuk melanggarnya. Dan haram hukumnya menunaikan sumpahnya. Waman halafa ala tarki mustahabbin ustuhibba lahu al-hinth. Dan barang siapa yang bersumpah akan meninggalkan sesuatu yang disunnahkan, sesuatu yang sunnah, ustuhibba lahul hins, maka di sini disunnahkan juga untuk melanggar sumpahnya. Jadi hukum melanggar sumpahnya sunnah ketika sumpahnya itu adalah bersumpah untuk meninggalkan amalan yang sunnah. Maka disunnahkan bagi dia untuk melanggarnya, enggak wajib. Kalau yang wajib melanggarnya tadi ketika bersumpah untuk meninggalkan kewajiban, maka wajib dia untuk melanggarnya. Kalau bersumpah untuk meninggalkan yang sunnah, maka hukumnya sunnah, sunnah untuk dilanggar sumpahnya. Wa man halafa ala fi'lin muharramin wajabal hins. Dan barang siapa yang bersumpah akan melakukan perbuatan yang haram, wajib dia untuk melanggar sumpahnya. Demi Allah saya akan bunuh kamu, misalkan. Membunuh perbuatan yang haram. Orang siapa yang bersumpah untuk melakukan perbuatan yang haram, wajib melanggar sumpahnya. Gak boleh, oh saya sudah bersumpah, sudah kadung bersumpah, misalkan. Akhirnya dia membunuh saudaranya sendiri. Na'udzubillah. Orang yang bersumpah akan melakukan perbuatan yang haram, maka wajib bagi dia untuk melanggar sumpahnya. Au ala fi'lin makruhin. Dan barang siapa yang bersumpah akan melakukan sesuatu yang makruh, sesuatu yang makruh, yang dibenci. Makruh itu tidak sampai kepada derajat haram. Hanya saja hal yang makruh jika dikerjakan tidak berdosa, jika ditinggalkan berpahala. Dia mendapatkan pahala ketika meninggalkan yang makruh. Dan barang siapa yang bersumpah akan melakukan sesuatu yang makruh, ustuhibbal hinsu, maka disunnahkan bagi dia untuk melanggar sumpahnya. Disumpahkan bagi dia untuk melanggar sumpahnya. Wa amal mubah, adapun perkara-perkara yang mubah, fayam bagi fihi hifdul yamin anil hinf, maka seyogianya dia menjaga sumpahnya, jangan sampai dilanggar dalam perkara yang mubah. Kemudian wa yustadallu bihadhihi al-ayati 'ala al-qa'idatil mashhurati annahu idza tazahamatil masalihu quddima ahammuha. Ayat ini dijadikan dalil terhadap kaidah yang masyhur. Kaidah yang masyhur, kaidah apa itu? Itu kaidah idza tazahamatil masalih quddima ahammuha. Apabila kemaslahatan-kemaslahatan itu ya, tazahamat ya, berdesakan, apabila kemaslahatan-kemaslahatan itu berdesakan, nah, maka lebih didahulukan yang paling penting. Ini maslahat, ini maslahat, ini maslahat, ini maslahat. Nah, jika berdesakan, ada beberapa maslahat, mana yang diambil? Yang paling penting. Nah, yang paling utama yang diambil. Ini kaidah. Fahuna, maka di sini tatmimul yamini maslahatun. Menyempurnakan sumpah itu adalah suatu kemaslahatan. Menyempurnakan sumpah itu suatu kemaslahatan. Wa imtisalu awamirillah fi hadhihi al-asya maslahatun akbar min dzalik. Namun mengerjakan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dalam perkara-perkara ini, itu maslahatnya lebih besar daripada maslahat menunaikan sumpah. Nah, menjalankan perintah Allah dalam perkara-perkara ini, naam, juga maslahat. Namun maslahat ini lebih besar daripada maslahat yang pertama. Maslahat yang pertama adalah menyempurnakan atau menunaikan sumpah. Menunaikan sumpah maslahat. Mengerjakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban maslahat. Mana yang lebih didahulukan? Mengerjakan kewajiban, menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Apabila bertazahum ya, kemaslahatan-kemaslahatan berdesakan ya, sama-sama maslahat, maka yang didahulukan adalah yang paling utama ya, yang paling penting. Fakut dimat lidzalik, maka lebih didahulukan melaksanakan perintah-perintah Allah. nikmat sehat itu dirasakan ketika sakit ya. Nah, ketika sakit baru terasa besarnya dan agungnya nikmat sehat. Subhanallah. Nah, ketika sehat enggak sadar dia. Nah, ya. Bahwasanya dia sedang mendapatkan nikmat yang sangat besar. Maka jaga kesehatan antum. Kita lanjut. Di dalam kaidah dikatakan apabila kemaslahatan itu berdesakan maka yang didahulukan adalah yang paling penting. Contohnya ini, menunaikan sumpah itu maslahat dan menjalankan perintah Allah, ya, menjalankan kewajiban itu juga maslahat. Nah, mana yang lebih didahulukan? Nah, maslahat yang lebih besar yaitu apa? Menjalankan perintah Allah atau menjalankan kewajiban, ini maslahatnya lebih besar daripada maslahat menunaikan sumpah. Nah, maka didahulukanlah menjalankan kewajiban. Summa khatamal ayata bihadzainil ismaini al-karimain. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan dua nama Allah yang mulia. Faqal, Allah berfirman, Wallahu sami'un. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Ai li jami'il aswat. Itu Allah mendengar semua suara. Semua suara didengar oleh Allah Azza wa Jal. Alimun, Wallahu sami'un alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Ay bil maqasidi wan niyat. Itu Allah maha mengetahui maksud tujuan dan niat-niat hamba-hambanya. Nah. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Niat-niat kita. Maksud tujuan kita. Wa minhu, dan diantaranya sama'uhu li aqwalil halifin. Diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar ucapan orang-orang yang bersumpah. Ya. Demi Allah saya demikian dan demikian. Allah maha mendengar ucapan orang-orang yang bersumpah. Wa ilmuhu bimakosidihim. Dan Allah maha mengetahui tujuan mereka dalam sumpah tersebut. Hal hiya khairun am syarrun. Apakah tujuannya baik? Apakah tujuannya jelek? Allah maha mengetahui. Wa fi dimni dzalika tahdzir min mujazatihi. Maka di sini terdapat peringatan dari balasan-balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas sesuai dengan niat, niat yang ada pada diri hamba tersebut. Wa anna a'malakum wa niyatikum qad istaqarra ilmuha indah. Dan bahwasannya perbuatan-perbuatan kalian dan niat-niat kalian itu telah tetap ilmunya di sisi Allah Azza wa Jal. Wallahu sami'un alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Thumma qala ta'ala. Selesai ya dari ayat yang ke-224. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman. Ayat yang selanjutnya sekarang. ayat yang ke-225. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat kulubukum wallahu ghafurun halim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kalian karena sebab sumpah kalian yang tidak ada niatan untuk dijadikan sebagai sumpah. Jadi bukan unsur kesengajaan. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghukum kalian karena sebab sumpah yang disengaja oleh hati-hati kalian. Memang dia bersumpah, niatnya untuk sumpah. Wallahu ghafurun halim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni lagi maha halim, maha penyantun. Ringkasnya dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Allah tidak mengiqab atau menghukum seseorang karena sebab ucapan sumpah yang dia ucapkan yang dia tidak memaksudkan dari ucapannya sebagai suatu sumpah yang ditetapkan, melainkan sesuatu yang hanya biasa terucap dalam lisan. Apakah yang ini benar? Benar, demi Allah benar ini. Gitu. Karena ini sesuatu yang biasa terucap dalam lisan. Refleks lah orang bilang. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghukum atau mengikop karena sebab sumpah yang disengaja oleh hati-hati kalian. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala makna ayat di atas adalah la yu'akhidhukum bima yajri ala alsinatikum minal aymanil laghiyah allati yatakallamu bihal abdu min ghairi qasdin minhu wala kasbi qalbin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kalian karena sebab ucapan yang biasa terucap pada lisan kalian berupa sumpah, berupa sumpah yang tidak disengaja untuk dijadikan sumpah, atau tidak diniatkan untuk dijadikan sumpah. Allati yatakallamu bihal ab, yang itu diucapkan oleh seorang hamba, min ghairi qasdin minhu, tanpa ada tujuan dari dia untuk bersumpah. Wala kasbi qalbin, dan tanpa kesengajaan hatinya. Walakin hajarat ala lisani, akan tetapi ucapan sumpah seperti ini itu memang terbiasa pada lisannya. Terbiasa terucap pada lisannya. Kaqouli rajul fi ardi kalamihi, seperti ucapan seseorang ketika dia menjelaskan ucapannya atau di tengah-tengah ucapannya. Di tengah-tengah ucapannya mengatakan, la wallah, tidak demi Allah. Atau wabala wallah, yang demikian tentu demi Allah. Hal yang jarat ala alsinah, yang biasa terucap pada lisan. Beda dengan yang tadi misalkan, saya bersumpah saya tidak akan masuk rumah orang tua saya lagi misalkan. Ya. Ini memang sengaja pengen nggak masuk ke sana. Nah. Ya. Padahal berbakti kepada kedua orang tua itu wajib. Nah, maka wajib bagi dia untuk melanggar sumpahnya. Taib. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum sesuatu yang sudah terbiasa diucapkan oleh lisan berupa sumpah, yang sumpah ini tidak diniatkan sebagai sumpah, ya. Yang sesungguhnya hanya saja na'am hal seperti ini jarat ala al-sinah, terbiasa diucapkan pada lisan. Seperti contoh tadi, seorang mengatakan tidak demi Allah, nah. Atau tentu demi Allah. Nah. Wa kahal fihi ala amrin madin yadhunnu sidqa nafsi. Contoh yang lain seperti sumpah seseorang terhadap perkara yang sudah berlalu, yang dia menyangka na'am bahwasannya dia benar dalam perkara tersebut. Berarti sumpahnya seseorang terhadap perkara yang sudah berlalu, yang dia menduga atau menyangka dirinya itu yang benar. Ya dzunnu sidqa nafsihi. Padahal perkaranya tidak benar. Nah, dulu dia bersumpah, saya sumpah gini. Nah. Tapi ketika itu dia menyangka kalau dia itu benar. Nah. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum orang tersebut karena hal tersebut. Wa innamal mu'akhadatu 'ala ma qasadahul qalbu. Hanya saja hukuman itu diberikan kepada orang yang memang sengaja hatinya untuk bersumpah. Wa innamal mu'akhadatu 'ala ma qasadahul qalbu. Hanya saja hukuman itu adalah terhadap apa-apa yang diniatkan oleh hati. Wa fi hadza dalilun ala tibaril maqasidi fil aqwal. Di dalam perkara ini terdapat dalil teranggapnya maksud tujuan, ya. Maksud tujuan ini pengaruhnya besar. Ya. Maksud tujuan dalam ucapan, fil aqwal. Nah. Yang tadi mengucapkan, la wallah, tidak demi Allah, ini ucapannya ucapan sumpah. Nah. Tetapi tujuannya, bukan yang diniatkan seperti sumpah-sumpah yang dikenal, ya, misalkan sumpah saya bersumpah, ya, akan memboikotmu misalkan. Tetapi hanya saja ucapan la wallah, tidak demi Allah, atau bala wallah, tentu demi Allah, ini ucapan yang jarat alal al-sinah. Sehingga di sini terdapat dalil teranggapnya maksud tujuan dalam ucapan. Artinya ucapan itu dilihat tujuan dan maksudnya apa. Kama huwa mu'tabaratun fil af'al, sebagaimana tujuan-tujuan itu teranggap di dalam perbuatan. Artinya perbuatan yang dilakukan seorang tujuannya apa? Nah, ini dalil ala tibaril maqasid fil aqwal kama hiya mu'tabaratun fil af'al. Dalil bahwasannya teranggapnya maksud atau tujuan dalam ucapan sebagaimana teranggapnya maksud dan tujuan di dalam perbuatan. Nah, kemudian wallahu ghafur. Wallahu ghafur, dan Allah subhanahu wa ta'ala ghafur, maha mengampuni. Ay liman taba ilaih, maha mengampuni bagi seorang yang bertaubat kepadanya. Allah maha mengampuni bagi orang yang bertaubat kepadanya. Halim, wallahu ghafurun halim, dan Allah maha halim. Biman asah, Allah maha halim, maha santun kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Hais lam yu'ajilhu bil uqubah. Di mana sisi santunnya Allah kepada orang yang bermaksiat kepadanya? Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyegerakan hukuman kepada dia. Bal haluma anhu, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala santun kepadanya atau penyantun kepadanya. Wasataro, dan Allah menutupinya, menutupi pelanggarannya. Wasofaha, dan bahkan Allah memaafkannya. Ma'akudrotihi alaih, padahal Allah mampu untuk menghukum dia langsung. Wa kaunihi baina yadai, dan keadaan dia berada di hadapannya. Itu Allah mampu langsung untuk memberikan hukuman, tetapi Allah tidak memberikan langsung hukuman kepadanya. Nah, ini sifat halim, sifat penyantun, murah hati Allah kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengazab atau memberi hukuman kepada orang yang berbuat maksiat kepadanya, tidak tersisa lagi orang di atas muka bumi ini. Nah, tidak tersisa orang di atas muka bumi ini. Tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah, sifat halim yang ada pada Allah Azza wa Jal, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak segera langsung memberikan ukubah tadi, memberikan hukuman langsung. Bahkan kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala menutupi kesalahan hambanya, yang hamba tersebut melakukannya juga secara sembunyi-sembunyi. Allah tutupi kesalahannya, Allah tutupi aibnya. Bahkan kadang Allah subhanahu wa ta'ala memaafkannya, padahal Allah maha mampu untuk langsung memberikan hukuman kepadanya. Wallahu ghafurun halim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha ghafur, maha mengampuni, dan maha halim, maha penyantun. Taib. Selesai dari ayat yang ke-225. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.